jangan bermuram. Apa yang kau hiraukan, jangan berduka, tenangkan pikiran. Lihat di sekitar cahaya menerang. Usah kau hiraukan kabus yang mendatang. Senyum-senyumlah para semua, kau telah rugi apa. Senyum-senyumlah. Jangan kau pikirkan keadaan dunia, berpikir tiada guna, tiada untungnya. Selagi dunia berputar, menipu mainan dunia. Kenyataan tiada lagi kepentingan utama. Senyum-senyumlah para segala, kau telah rugi apa. Senyum-senyumlah para semua, kau telah rugi apa. Senyum-senyumlah. Senyum-senyumlah para segala.